Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, ahibbati, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan hadis 40, masih hadis 6, hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kara'i yara'a hawla al-hima yushiku an yarta'afih. Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna hima Allah maharimu, ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Telah lalu pada pertemuan yang sebelumnya, secara global makna hadis ini, baik kita tengok penjelasan para ulama a'immatul hadis tentang hadis ini. Al-halalu bayyin, yang halal itu jelas. Halal mahad, yang murni halalnya. Tidak ada syubhat padanya. Demikian pula haram mahad, yang murni haramnya tidak ada syubhat padanya. Jelas. Yang halal jelas banyak, seperti aklut thayyibat, memakan yang halal dan baik dari jenis-jenis macam tanaman, buah-buahan, binatang-binatang ternak, sapi, lembu, kambing, unta. Begitu pula minum-minuman yang thayyib, susu, air, gula, sirup, dan lain-lainnya banyak. Begitu pula pakaian yang kita gunakan, dari jenis kain ini, kain itu, banyak. Demikian pula jenis jual-beli, harta yang didapati dengan warisan atau hibah, hadiah, ghanimah dalam peperangan, semua ini jelas halalnya. Wadih, murni halal. Begitulah yang haram mahud. Seperti memakan bangkai, binatang mati, makan darah, babi, minum khamr, menggunakan kain sutra bagi laki, atau penghasilan yang haram seperti riba, judi, dan yang semisalnya. Ini semua jelas haramnya, tidak ada syubhat padanya. Adapun yang mustabihat, yang tidak jelas syubhat, apakah masuk kepada yang halal sehingga boleh, ataukah masuk kepada yang haram sehingga tidak boleh, ini seperti yang diperselisihkan ulama tentang halal haramnya. Kalau dari binatang, semisal keledai, bob, begitu pula kuda, atau minuman yang diperselisihkan, apakah dia halal atau haram dari yang disimpan lama, minuman yang jika banyak diminum memabukkan, tapi jika sedikit diminum tidak memabukkan, apakah itu halal atau haram, syubhat karena perselisihan ulama tentangnya. Dan beberapa perkara lain yang disitulah perselisihan ulama, para fuqaha tentang halal atau haramnya. Yang jelas, Allah turunkan kitab kepada Rasul-Nya. Di situ dijelaskan kepada umat segala yang mereka perlukan, dari yang halal maupun yang haram. Yang halal untuk mereka gunakan, yang haram untuk mereka tinggalkan. Allah sebutkan dalam An-Nahl, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami turunkan padamu Quran penjelas bagi segala sesuatu, penjelas untuk segala sesuatu, kata Imam Mujahid, untuk segala sesuatu yang mereka diperintah atau mereka dilarang. Menjelaskan perintah dan larangan itu, maka Quran dengan jelas menerangkan masing-masingnya. Juga Allah sebutkan di dalam ayat lain seperti dalam surat Al-An'am, وَمَعَلَكُمْ عَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Kenapa kalian tidak makan sesuatu binatang yang disebut nama Allah padanya, disembelih dengan bismillah? Padahal Allah telah jelaskan kepada kalian rincian apa yang Allah haramkan. Itu pun kecuali jika kalian dalam keadaan darurat. Demikian dalam beberapa ayat-ayat Quran, Allah jelaskan segala yang diperlukan umat. Rasul pun menyebutkan, taraktukum ala baydha naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha illa harik. Aku tinggalkan kalian di atas yang putih, bersih siangnya seperti malamnya, tidaklah menyimpang darinya kecuali yang binasa. Kata Abbas, paman Rasul Zaldam, wallahi ma mata Rasulullah hatta tarakas sabil nahjan wadiha. Sungguh Rasulullah ketika wafat, beliau telah tinggalkan jalan bagi umatnya dalam keadaan jelas, gamblang. La halal halal wa haram al haram. Dia jelaskan mana yang halal, mana yang haram. sehingga umat tidak dalam keadaan bingung apa yang mereka perlukan. Maka secara global, garis besar, apa yang Allah dan Rasul-Nya tinggalkan, artinya yang halal, yang diperlukan manusia, pasti telah dijelaskan Allah dan Rasul-Nya. Yang haram untuk mereka tinggalkan juga telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Walaupun tentunya sebagian lebih jelas yang lain. Ketika enggak, bukan syubhat, tetapi perkara halalnya misalnya yang ini jauh lebih jelas halal. Tidak akan berselisih dua orang muslim bahkan kalau itu halal. Yang lain mungkin masih tidak seberapa jelas bagi yang satu. Nah, demikian pula yang haram bertingkat-tingkat. Terlebih sesuatu itu yang masyhur dan ulima minad-dini bid-darurah, diketahui dalam agama ini secara pasti diketahui halalnya, tidak ada keraguan dan tidak ada uzur orang untuk jahil tangnya. Terlebih dia hidup di negeri yang Islam tampak di situ, ya, di negeri kaum muslimin. Maka tidak ada alasan orang untuk mengatakan saya tidak tahu, saya tidak paham kalau ini halal, kalau itu haram. Nah, terkadang ada khilaf perkaranya di kalangan fuqaha, tentu halal haram dikhilafkan, ada perselisihan karena sebab, beberapa sebab perselisihan di kalangan ulama. Satu, nas yang ada dalil terkadang khafi, samar, dalam artian tidak masyhur seperti hadis-hadis yang lain. Artinya yang menukilkannya sedikit, tidak banyak perawi, sehingga banyak orang tidak tahu tersamarkan hadis ini. Nah, yang lain misalnya yang meriwayatkan banyak, sehingga ma'ruf, masyhur hadis tersebut. Tapi terkadang ada hadis yang meriwayatkannya hanya satu, dua orang, sehingga yang lain dalam keadaan tidak mengetahuinya. Ini satu sebab. Maka hadis itu tidak sampai pada keumuman ulama. Yang kedua, dalam permasalahan ada dua dalil. Yang satu menghalalkan, misalnya, yang satu mengharamkan. Salah satu nas itu yang sampai kepada sekelompok ulama. Dan dia berpegangan dengan nas tersebut. Yang sampai kepadanya dalil yang menghalalkan misalnya. Ya sudah, dia katakan ini halal. Ada hadis lain yang berjalan mengharamkan, ya belum sampai kepadanya. Nah, maka mereka uzurnya berpegang dengan apa yang telah sampai padanya. Yang ketiga, terkadang pula dalam permasalahan itu tidak ada nas yang jelas, tidak ada yang jelas-jelas menghalalkan, tidak ada yang jelas-jelas mengharamkan. Tetapi ulama ambil itu dari keumuman dalil atau mafhum dari dalil yang ada, atau terambil itu dengan kias hukumnya. Nah, dalam permasalahan pengambilan dari yang umum, dalil-dalil umum, atau yang mafhumnya, atau dengan kias, di situ gimana? Kalau angka perbasrikan, di situ berbeda sudut pandang ulama, berbeda pemahaman mereka. Yang satu mungkin menganggap dalil secara umum menunjukkan begini, yang lain oh tidak. Secara umum justru menunjukkan ini, mafhum yang terfahami dari hadis ini, ayat ini begini. Yang satu beda lagi pemahamannya, enggak. Yang terfahami justru begini. Maka terjadi perselisihan. Atau yang kelima, ada perintah atau ada larangan, namun kemudian para fuqaha berbeda apakah perintah ini sampai pada tingkatan wajib atau sebatas sunnah mandub. Larangan, apakah ini sampai pada tingkatan haram atau sebatas makruh. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Maka berselisihlah dan berbedalah hukum. Terjadi khilaf di kalangan mereka. Dan tentunya ada sebab-sebab lain, masih banyak, yang membuat adanya khilaf di kalangan fuqaha Islam. Itu pun tentunya pasti harus ada di umat ini seorang alim yang pendapatnya itu yang hak. Maka dia yang tahu hukumnya dalam perkara ini. Mungkin saja ulama yang lain tidak mengetahui. Samar baginya, enggak jelas apa ini halalkah atau haram. Sehingga tidak tahu jelas hukum permasalahan ini. Sehingga tidak mungkin semua ulama, semua imam di kalangan muslimin tidak satu pun yang tahu hukum permasalahan ini. Itu tidak mungkin. Yang sebagian tahu dan itu pasti harus ada, yang lain mungkin saja tidak tahu. Oleh karenanya, hadhihi al-ummah la tajtami' ala dhalalah. Umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Tidak akan pula kebenaran al-haq mahjur, ditinggalkan tidak diamalkan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Tidak satu pun ada yang mengamalkan. Semua pada meninggalkan kebenaran ini. Itu tidak mungkin. Yang satu tahu, yang satu mengamalkan, mungkin yang lain tidak tahu dan belum mengamalkannya. Itu mungkin. Itulah yang Rasul katakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Berarti ada yang tahu. Karena tidak semua yang Nabi katakan. Tapi banyak dari mereka tidak tahu. Pasti di umat ini ada yang tahu, ada yang faham. Kalau ini satu permasalahan lain, syubhat terjadi terkadang pula tentang halal haram. Ini kembalinya kepada ulama, para ulama itu sendiri. Ada beberapa masalah yang sebab halalnya itu diketahui. Seperti kepemilikan yang yakin dan jelas tentang sesuatu. Ada juga yang diketahui pula sebab haramnya. Sebab haramnya bisa diketahui itu barang milik orang lain, maka jelas itu haram, tidak boleh dipakai. Maka bentuk yang pertama, yang jelas sebab halalnya tidaklah hilang, tidaklah tercabut halalnya, kecuali dengan yang yakin pula. Kecuali dengan jelas, dengan dihibahkan, jelas berpindah kepemilikannya. Dihadiahkan, disedekahkan, dibeli. Dengan suatu yang jelas, maka jelas pula kepindahan kepemilikan. Ini contoh bagaimana terkadang permasalahan itu berbeda hukumnya, karena para ulama pun memahaminya berbeda, apa sebab halalnya, apa sebab haramnya, dan bagaimana yang halal atau yang haram ini. Jika dengan jelas berpindah atau dengan sesuatu yang dianggap tidak jelas, syubhat akan menjadi lebih kuat ketika sesuatu itu asalnya memang terlarang, tidak boleh, dan diragukan syak apakah sesuatu termasuk yang dilarang ataukah tidak, di situ syubhat semakin lebih kuat. Seperti hadits Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, bahwa Rasulullah SAW ketika bangun malam, beberapa dari istri-istri beliau berkata, "Ya Rasulullah, araqta al-laila, kenapa engkau tidak bisa tidur malam ini?" "Qala inni kuntu asabdu tamratan tahta jambi fa'aqaltuha wa kana 'indana thamar min thamar sadaqah. Akhashitu an taquna minhu." Rasulullah katakan, "Aku tadi mendapati korma di bawahku, tempat tidurnya. Maka aku ambil, aku makan. Padahal bersama kita ada korma, yang itu korma sedekah. Dan tentunya sedekah tidak boleh bagi Rasul dan keluarganya. Aku khawatir, takut kalau-kalau yang aku makan itu termasuk dari yang korma sedekah haram." Semakin kuat syubhat sekarang. Ketika sesuatu itu diragukan apakah termasuk yang halal atau yang haram. Serupa dengan itu, sesuatu perkara yang hukum asalnya mubah, boleh, seperti bersuci dengan air. Kesucian air mubah jelas. Menggunakan pakaian mubah. Perkara-perkara yang diketahui hukum asalnya mubah, ketika ada diragukan dalam kepastian hukumnya karena adanya sebab lain, berubah dari hukum asalnya, dikembalikan dikembalikan sesuatu itu kepada dasar pijakan hukum aslinya, maka yang hukum asalnya haram, ya diharamkan. Contohnya, Rasulullah melarang atau mengharamkan memakan buruan, binatang buruan, di mana yang berburu mendapati ada panah lain pada binatang buruannya selain panah dia. Atau bersama anjing berburunya, di situ ada juga anjing yang lainnya. Atau binatang buruan itu dia dapati di dalam air. Dia misalnya tembak hubung atau apa, jatuh kemudian di air. Semua itu Rasul katakan bahwa ilatnya, sebabnya karena dia tidak tahu apakah binatang ini, contoh binatang buruan, mati dengan sebab yang menghalalkannya, yaitu berburu, ataukah sebab kematiannya sebab yang lainnya. Maka yang hukum asalnya halal kembali kepada halal. Contohnya tadi, air yang hukum asalnya suci. Begitu pula tanah, baju, hukum asalnya suci. Keraguan terhadap sesuatu yang dia ketahui tidak bisa merubah hukum asalnya. Misalnya air ini, orang was-was mungkin, na'udzubillah, jangan-jangan ini kecipratan kencing, jangan-jangan ini air ada najisnya. Padahal dia sendiri tidak tahu, tapi yang diketahui air ini betul-betul suci, bersih. Diambil dari sumur misalnya atau apa. Dugaan bahwa itu najis tidak bisa mengalahkan hukum asalnya halal yang halal tentang air ini. Begitu pula badan, ketika dipastikan sucinya, keraguan datang belakangan apakah dia batal atau tidak. Rasulullah sebutkan ketika orang mengeluh dirinya dihayalkan seperti keluar angin darinya, dibayang-bayangi seakan batal wudunya termasuk sholatnya, karena seperti ada angin keluar dari belakangnya, sepertinya perutnya berjalan dan lain sebagainya. Maka Rasulullah katakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan keluar dari sholat sampai betul-betul kamu dengar suara atau kamu mencium aroma. Kalau tidak ada, jangan kamu batalkan sholatmu. Tidak bisa terkalahkan kepastian thaharah yang ada pada dirimu. Nah. Contoh lain yang ulama sebutkan misalnya pakaian tadi. Pakaian jelas halalnya, jelas sucinya, bersih. Sekarang permasalahan muncul misalnya pakaian ini bekas digunakan orang kafir. Nasrani, Yahudi atau yang lainnya. Yang mungkin saja dengan anggapan orang kafir kan tidak menjaga kesucian, tidak ngerti dia. Lalu bagaimana? Bolehkah saya menggunakan pakaian ini? Dari bekas pakaian orang kafir, yang mereka tidak seperti layaknya muslim, jaga kesuciannya, jangan sampai kena yang najis karena dia mau ibadah, mau sholat. Kafir tidak ada. Boleh tidak menggunakan baju ini? Atau mungkin jas, atau mungkin jaket dan semisalnya untuk sholat. Maka ini mahalu syubhat, menjadi sebab lain untuk syubhat. Tidak jelas sekarang. Secara hukum asal, dia halal. Saya melihat suara-suara yang lain, pakai orang kafir yang seperti itu. Maka, ada di kalangan ulama yang mengambil rukhsah hukum asalnya. Ada kalangan lain yang mengatakan itu makruh. Berbeda pendapat mereka. Bagaimana mendudukkan antara boleh atau tidaknya, halal apa tidaknya, suci atau najisnya, contoh-contoh yang tersebutkan tadi. Abu Bakar, kami mau kembali. Ayo ambil itu. Ini permasalahan. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah menafsirkan syubhat itu manzilah terletak antara yang halal dan yang haram. Yang jelas halalnya, yang jelas haramnya. Syubhat di antara keduanya. Kata beliau Imam Ahmad, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata beliau penafsirannya, orang yang mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram, yang menjauh dari syubhat, terjaga dan terlindungi agama maupun harta benda dia. Maka syubhat, kata Muhammad, dia selalu berada di antara halal dan haram. Beberapa permasalahan-permasalahan cabang pecahan dari ini, bagaimana kamu bermuamalah dengan orang yang hartanya halal tapi juga tercampur dengan yang haram? Tidak semuanya halal sehingga jelas halalnya. Tidak semuanya haram sehingga jelas haramnya. Hartanya campur aduk. Ada yang halal, ada yang menghasilkan haram. Bagaimana muamalah dengannya? Ulama sebutkan kalau mayoritas hartanya haram, yang lebih banyak, yang lebih dominan adalah yang haram, artinya pekerjaan dia yang halal sedikit diketahui fulan jualan ini atau itu, Maka semacam ini kata Imam Ahmad hendaknya dijauhi. Jangan sampai bermuamalah harta ringannya. Kecuali sesuatu yang sedikit tidak teranggap sebatas seperlunya kecil atau sedikit sesuatu itu diambil darinya. Maka itu tidak apa. Tetapi jika mayoritas hartanya halal, maka boleh bermuamalah dengannya atau bahkan memakan dari hartanya orang tersebut. Jadi riwayat Ali disebutkan tentang hadiah dari seorang pemimpin, kata Haris dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, maka tidak mengapa. Pembagian atau hadiah dari sultan, dari gubernur atau pemimpin, kata Ali yang halal, yang mereka berikan lebih banyak dibanding yang haram. Ini yang Imam Ahmad katakan. Syubhat, jika kuat dalam permasalahan itu, maka wara' menuntut untuk ditinggalkan. Kalau tadi kan lebih banyak haramnya tinggalkan, kecuali yang sedikit. Atau yang lebih banyaknya harta dia yang halal. Nah, maka diambil halalnya. Yang terakhir, yang masih samar, artinya gak jelas orang ini penghasilannya dari banyak yang halalnya atau yang haramnya, gak jelas. Gak jelas waroknya kamu tinggalkan, kamu layani. Khawatir kamu salah, tidak kamu anggap khawatir juga salah. Maka yang berwarak kamu tinggalkan semua itu. Kata Sufyan, la yu'jibu nidhalib. Masalah yang seperti itu aku enggak suka. Dan tinggalkannya itu lebih aku senangi. Perkara-perkara seperti penghasilan atau harta orang ini yang enggak jelas dari yang halal kah atau yang haram. Bahkan kata Maqul Imam Syami, boleh kamu memakan hartanya selama diketahui kalau enggak tahu jelas itu termasuk yang haram atau dari yang haram. Begitulah para ulama kita memberi contoh mendudukkan bagaimana perkara halal dan haram ini. Imam Ahmad terkait harta yang syubhat antara halal dan haramnya tidak katakan. Kalau memang harta itu banyak, dikeluarkan darinya yang diperkirakan itu haram dikeluarkan. Berusaha sekuat tenaganya untuk mengetahui mana yang milik dia, mana yang halal. Sisanya bisa dia lakukan semaunya. Ketika kamu tahu, seperti kita memang katakan, yang haram dikeluarkan dulu, dibagikan ke fuqara, masakin. Nah, ini contoh contoh dari para ulama bagaimana menerapkan hadis al-halal bayyin wal-haram bayyin. Dalam perkara penghasilan harta seseorang, kalau diketahui memang barang itu haram dan diambil dengan cara haram, maka haram untuk digunakan, dipakai. Maka Imam Ibnu Hibban menukil adanya ijma' dalam hal itu. Hasan al-Basri pernah mengatakan, inna hadhihi al-makasib qad fasadat fa khudhu minha shibha al-muqtar. Penghasilan-penghasilan ini telah rusak. Tadi misalnya dari riba, harta yang haram, sudah rusak. Maka rusak, kata Hasan, layaknya bangkai binatang mati, kamu ambil seperlunya. Jika memang memaksa, penting sekali, maka kamu ambil seperlunya, bil ma'ruf. Nah, karena dia telah rusak dari penghasilannya dengan cara mendapatinya, nah, itu beberapa penukilan dari para a'imah terkait makna halal dan haram, jelas atau tidak jelasnya. Kita skors sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naam. Insyaallah Ustaz. Jazakallah khair. Alam barakallahu fiik. Naam, salam kepada ikhwah yang lain ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.